warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya maksud dari dua buah ayat dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Baqarah ayat 62, di mana artinya, di mana terjemahannya seperti ini. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Mohon penjelasannya dari ayat tersebut. Dan satu lagi mengenai definisi kafir dalam Al-Qur'an, di mana saya seringkali menemukan banyak sekali pengertian kafir dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam ayat dalam surah Al-A'raf ayat 50 dan 51, di mana di sini pengertian kafir disebutkan bahwa orang-orang kafir yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini kiamat kami melupakan mereka sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Dan saya juga pernah membaca bahwa tidaklah seorang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali dia adalah orang kafir. Nah, maksudnya kafir itu sebenarnya definisinya itu apa gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayat ini berkaitan dengan turunnya berkaitan dengan Salman Al-Farisi yang dulunya pernah beragama Yahudi, pernah beragama Nasrani, pernah beragama Sabi'in. Ya. Ketika kemudian dia sedih tentang nasib orang-orang yang dulunya tidak beragama Islam, atau bagaimana nasib saudara-saudaranya yang masih beragama dia yang dulu, maka turunlah ayat ini untuk menjawab. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang mukmin yang bersama Rasulullah SAW, walladzina hadu, yang pada masa itu dulu kemudian dia sebagai orang yang hadu, inna hudna ilaik, yang beragama Islamnya di masa Musa alaihissalam, wan nasara, orang-orang nasara yang berkata ansarullah, dan sabiin, konon sabiin ini juga ikhtilaf tapi dia masih ada hubungannya kepada agama tauhid. Siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal saleh pada masa itu. Kalau dulu mereka beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada hari akhir dalam amalannya dan beramal saleh, maka mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, bisa masuk surga. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Tapi setelah Muhammad datang, setelah ada agama Islam, itu tidak berlaku lagi. Itu ya, keterangan itu buat mereka yang dulu sebelum datangnya Islam, sebelum datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ayat yang kedua di surah apa tadi, Al-A'raf ya, ayat 51. Ini memang dijelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nada ashabun nari ashabal jannah, dan penghuni neraka menyeru kepada penghuni surga. Jadi nanti kalau ya na'udzubillah ya, ada yang masuk neraka, dia tuh bakal tahu seandainya dia masuk surga, itu di sono no surganya, udah kelihatan tempat dia. Dan disitulah dia nyesel kenapa dulu dia tidak beramal saleh. Dan penduduk surga juga bisa ngeliat penduduk neraka, seandainya dulu dia mengambil jalan yang salah, no di sono no tempat dia di neraka itu. Jadi bertambahlah kesyukuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini dikisahkan dialog antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Dan penghuni neraka menyeru penghuni surga. Jadi bisa ngobrol dari jauh. Ya, yang nembak nyangka orang teroris nanti ngobrol itu. siapa yang benar, yang nembak atau yang ditembak, itu nanti akan ngobrol itu. Limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah direzekikan Allah kepadamu. Mereka, penghuni surga, menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya itu atas orang-orang kafir yang dulu di dunianya dia kafir. Sifat orang kafir itu, innal ladina kafaru sawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adabun azim. Itu dua ayat. Jadi kriteria orang kafir itu dari ayat 6 sampai ayat 7. Karena sari masuk akalnya, tadaburnya baru belakangan, jadi gak dapat ayat ini. Ya, yang sari maksud tadi, yang putus asa pada rahmat Allah itu bukan orang kafir, itu iblis. Yang menjauh dari rahmat Allah itu adalah syaitan. Syaitana ba'uda. Ablasa, putus asa. Yang putus asa pada rahmat Allah adalah iblis. Ya, orang kafir juga sebetulnya, tetapi kalau definisi kafir lebih kepada praktek keyakinan mereka. Namun di ayat ini didetailkan orang kafirnya itu siapa? Alladzina takhadhu dinahum lahwa wa la'iba wa gharrathumul hayatud dunya. Ini klasifikasinya, kafir ini udah lebih detail lagi. Orang kafir yaitu yang tadi di neraka itu minta air, orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main. Pagi beriman, sore kafir lagi, malam beriman, paginya kafir lagi. Ini banyak nih kayak gini. Ya, hari ini jualan syariah, besok jualan konven gitu. Hari ini jualan halal, besok jualan haram gitu. Orang-orang yang mempermainkan agamanya. Lahwan, dalam perasaannya main-main, ya. Jual agama gitu. Wala'iban, dalam bentuk fisiknya dia juga mempermainkan agama. Ini banyak. Hatinya memainkan agama, misalnya ya kayak orang-orang yang rada-rada bocor di keyakinannya, orang-orang ragu itu, orang liberal misalnya ya. Ngapain juga lu nolong Tuhan? Tuhan gak perlu lu tolong. Lu gak perlu tolong agama Tuhan. Ngapain juga Tuhan gak minta tolong sama lu? Dan seterusnya. Jadi hatinya yang ragu, lahuan, jadi kemudian mempermainkan agama, bentuk perbuatannya pun mempermainkan agama. Wagharrathumul hayatud dunya, dan kehidupan dunia telah menipu mereka. Maka pada hari kiamat ini kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka tentang hari ini. Nah, di antara kelakuan orang kafir yang di ayat ini adalah mengingkari akan adanya hari pembalasan. Sebetulnya itu tekanannya. Jadi kriteria kafir di ayat ini tekanannya lebih kepada pengingkaran akan adanya akhirat. Wallahu a'lam bishawab.